meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, akhlak mulia memiliki potensi yang besar dalam kesuksesan dakwah agama Allah di muka bumi. Jika seorang memiliki sebagian saja dari akhlak mulia, maka jalan dakwahnya akan lebih mudah membuahkan hasil, lebih meresap, lebih mudah dicerna oleh orang lain. Karena itu, Rasulullah SAW memanfaatkan potensi akhlak yang ada pada awal-awal dakwah beliau. Akhlak yang beliau jadikan senjata ketika itu adalah kejujuran beliau di dalam bertutur kata. Kisah awal-awal Rasulullah SAW mendakwai kaum musyrikin Mekah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika itu beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang artinya, apa pandangan kalian jika saat ini kuberitakan bahwa ada musuh yang bersiap sedia untuk membinasakan kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku? Mereka menjawab, kami tidak pernah melihatmu berbohong sekalipun. Pendengar, kita harus menyadari sebuah kaidah umum yang menerangkan bahwa manusia tidak melihat kadar ilmu atau ibadah kita. Mereka lebih sering memperhatikan perangai dan cara interaksi kita. Jadi, jika melihat perangai kita terpuji, mereka akan mengambil ilmu dari kita. Akan tetapi, jika melihat perangai kita buruk, mereka akan enggan dan tidak mau mengambil ilmu dari kita. Bahkan, mungkin lebih parah dari itu, kita akan menjadi benih musibah bagi mereka. Karena itu, setiap muslim dan khususnya dai harus memiliki akhlak mulia agar orang-orang di sekelilingnya dapat merasakan manfaat yang nyata atas kehadirannya di tengah-tengah mereka. Selanjutnya pendengar, selain harus jujur dan bertutur kata yang baik dalam berdakwah, kita pun harus gemar membantu orang lain. Banyak nas dalam Al-Quran maupun Sunnah yang memotivasi kita untuk mempraktekkan karakter mulia ini. Di antaranya, sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Wallahu fi'anil abd ma kana al-'abdu fi 'auni akhih. Allah akan senantiasa membantu seorang hamba jika ia membantu saudaranya. Sifat gemar membantu orang lain akan membuahkan dampak positif yang luar biasa bagi keberhasilan dakwah pemilik karakter tersebut. Menarik untuk kita cermati ungkapan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha tatkala beliau menghibur suaminya, yakni Rasulullah SAW yang ketakutan dan merasa khawatir tatkala wahyu turun pertama kali kepada beliau. Khadijah radhiyallahu anha berkata, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kalla wallahi ma yukhzikallahu abadan, innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa taqrib dhaif wa tu'inu 'ala nawaibil haqq. Demi Allah, tidak mungkin Allah tidak akan pernah menghinakanmu, sebab engkau selalu bersilaturahim, meringankan beban orang lain, memberi orang lain sesuatu yang tidak mereka dapatkan kecuali pada dirimu, gemar menjamu tamu, dan engkau membantu orang lain dalam musibah-musibah. Maksud perkataan Khadijah radhiyallahu anha tersebut, sungguhnya engkau Muhammad tidak akan ditimpa suatu yang tidak kau sukai, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan dalam dirimu berbagai akhlak mulia dan karakter utama. Lalu Khadijah radhiyallahu anha menyebutkan berbagai contohnya, di antaranya gemar membantu orang lain. Karakter ini sangat membantu keberhasilan dakwah. Tatkala seorang dalam keadaan sangat membutuhkan bantuan, kemudian ada orang yang membantunya, jelas susah baginya melupakan kebaikan orang tersebut. Dia akan terus mengingat jasa baik itu, sehingga manakala kita menyampaikan sesuatu padanya, minimal dia akan lebih terbuka untuk mendengar ucapan kita, bahkan sangat mungkin dia akan menerima masukan dan nasihat kita. Hal itu sebagai satu bentuk berbalas budi atas kebaikan yang kita sodorkan kepadanya. Kemudian akhlak dalam dakwah selanjutnya adalah bertindak ramah terhadap orang miskin dan kaum lemah. Hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Ubghuni ad-du'afa fa innama turzaquna wa tunsuruna bidu'afaikum." Tolonglah aku untuk mencari dan membantu orang-orang lemah. Sesungguhnya kalian dikaruniai rezeki dan meraih kemenangan lantaran adanya orang-orang miskin di antara kalian. Kemudian akhlak selanjutnya adalah santun dalam menyampaikan nasihat sambil memperhatikan kondisi psikologis orang yang dinasihati. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal kalimatu thayyibah shadaqah." Ucapan yang baik adalah sedekah. Kita bisa mengambil suri teladan dari metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menasehati para sahabat. Abu Umamah radhiyallahu anhu bercerita dalam hadis riwayat Ahmad, suatu hari ada seorang pemuda yang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina." Orang-orang pun bergegas mendatanginya dan menghardiknya. Mereka berkata, "Diam kamu, diam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mendekatlah." Pemuda tadi mendekati beliau dan duduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Relakah engkau jika ibumu dizinai orang lain?" "Tidak demi Allah, wahai Rasulullah," sahut pemuda tersebut. "Begitu pula orang lain tidak rela kalau ibu mereka dizinai. Relakah engkau jika putrimu dizinai orang?" "Tidak demi Allah, wahai Rasulullah." "Begitu pula orang lain tidak rela jika putri mereka dizinai." "Relakah engkau jika saudari kandungmu dizinai?" "Tidak demi Allah, wahai Rasulullah." "Begitu pula orang lain tidak rela jika saudara perempuan mereka dizinai." "Relakah engkau jika bibi dari jalur bapakmu dizinai?" "Tidak demi Allah, wahai Rasulullah." "Begitu pula orang lain tidak rela jika bibi mereka dizinai." "Relakah engkau jika bibi dari jalur ibumu dizinai?" "Tidak demi Allah, wahai Rasulullah." "Begitu pula orang lain tidak rela jika bibi mereka dizinai." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di dada pemuda tersebut sembari berkata, "Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahannya, sucikanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya." Setelah kejadian tersebut, pemuda itu tidak pernah lagi tertarik untuk berbuat zina. Pendengar yang budiman, cermatilah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menyalahkan pemuda tadi. Namun, dengan sabar beliau mengajak pemuda tadi untuk berpikir sebagaimana memperhatikan kondisi psikologisnya. Mungkin sebagian kalangan yang kurang paham menilai bahwa metode tersebut terlalu panjang dan bertele-tele. Namun, lihatlah apa hasilnya. Jalan dakwah memang panjang dan membutuhkan kesabaran. Tidak ada salahnya kita kembali memutar rekaman perjalanan hidup kita dahulu sebelum mengenal dakwah Ahlussunnah dan proses perkenalan kita dengan manhaj yang penuh berkah ini. Apakah dulu serta-merta sekali diomongi, kita langsung meninggalkan keyakinan yang telah berpuluh tahun kita pegangi? Atau melalui proses panjang yang penuh dengan lika-liku? Dengan merenungi masa lalu kelam sebelum mendapat hidayah, dan bahwasanya kita memperolehnya secara bertahap, kita akan terdorong untuk mendakwai orang lain juga dengan hikmah, nasihat yang baik, serta secara bertahap. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 94, "Kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum." Begitu pulalah keadaan kalian dahulu, lalu Allah melimpahkan nikmat-Nya pada kalian. Tidaklah mudah mengajak seorang meninggalkan ideologi lamanya untuk menganut sebuah keyakinan baru. Maka langkah awal yang ditempuh, buatlah ia ragu akan ideologi lamanya, lalu secara bertahap kita jelaskan keunggulan, keistimewaan, kebenaran ideologi baru yang akan kita tawarkan kepadanya. Dengan berjalannya waktu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sedikit demi sedikit ideologi lama akan ditinggalkannya, kemudian beralih ke ideologi yang baru. Kemudian, akhlak dalam berdakwah yang terakhir adalah bersifat pemaaf terhadap orang yang menyakiti dan membalas keburukan dengan kebaikan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-199, "Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin." Jadilah pemaaf dan suruhlah orang ngerjakan kebajikan, serta jangan pedulikan orang-orang jahil. Potret praktek akhlak mulia ini dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amatlah banyak, baik dengan sama muslim maupun dengan para musuh beliau dari kalangan orang-orang kafir dan kaum musyrikin. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan mengenai peran akhlak dalam kesuksesan dakwah. Semoga Allah menjadikan kita semua hamba-Nya yang senantiasa istiqomah dalam dakwah dengan akhlak yang mulia. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى